sembahyang aku mu'in. Hey yeah yeah, Ramadan nawan-nawan, mangan enak tenang aku mu'in. Oh aku mu'in, seneng ngomen-ngomenan. Tenang, yen jangkru anak kasih tenang. Sakwise sholat ora wiridan, malah buka HP BBM-an. Ragelum poso pendino mangan ping limo, pacarane sregep sholat gak jangka. Senengane ngopi ratau ngaji, oleh ko iso ngaku mu'min. Seneng ngomen-ngomenan ngaku mu'min. Oh oh oh ngaku mu'min. Seneng ngetotowan ngaku mu'min. Nom-noman sepemol pirang-pirang, nom-noman terus kurang-kurang. Tua-tua berangkat subuhan, sing enom karipan mari melean. Rakel paso pendino mangan ping limo, pacarane sregep sholat gak jangka. Senengane ngopi ratau ngaji, oleh ko iso. Ojo ngono, ojo ngono, ojo ngono, ojo ngono, ojo ngono, ojo ngono, kepiye pokoke ojo ngono. Ku mu'min.